Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa berkumpul di tempat yang terbaik, di atas permukaan bumi ini, Bapak, yaitu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ahabbu bilad ila Allah masajiduha wa abghadu bilad ila Allah aswaquha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Sementara tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Dikarenakan karena di rumah Allah inilah, Bapak, di rumah Allah inilah kita sadar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi nilai istimewanya masjid. Adapun di pasar itu banyak membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang semangat memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, baik dia semangat menjaga sholat lima waktu di masjid, baik dia semangat untuk meramaikan masjid dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan pengajian-pengajian. Ini alam bahwa tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada hamba tersebut. Coba kita renungkan sebuah ayat. Coba dibuka Al-Qur'annya. Halaman 189. Ayat 18 surat At-Taubah. Sudah ketemu semua, Bapak? Pak Mun sudah ketemu? Alhamdulillah. Ini apa, Pak? Mudah-mudahan kita masuk ayat ini. Kita baca ayat 18 di sini, Bapak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. Terima kasih kepada Bapak. Coba lagi Bapak. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. Kita akhiri ayat ini, kita tutup. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Yakunu di situ tuh harakat semua Bapak ya. Saya ulang sekali lagi. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Bapak Muklis dibaca ayatnya, tidak artinya tapi ayatnya. Coba latihan ngomong, insya Allah sudah bisa ini. Ini innam ya'muru. Terangnya di depan. Innam ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa atal zakata wa lam yakhsha illa Allah. Insya Allah terus. Innama masih terlalu panjang di harakat saja kamu yang disuruh makhluk di baik, Mas Basri coba dibaca artinya Mas Basri. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah setiap hari kemudian serta tetap melaksanakan sholat dengan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah, maka kemudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Saya bawa di sini. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanyalah yang memakmurkan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka beriman kepada yaumil akhir. Mereka mendirikan salat, membayar zakat, walam yakhsha illallah. Mereka tidak takut kepada apapun. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut apa? Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Asa disebut apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna pasti, Bapak. Kalau tadi kita dengarkan terjemahnya mudah-mudahan, tapi di sini tidak. Bukan mudah-mudahan tapi pasti di sini. Mereka inilah pasti orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan bagi seseorang yang mereka antusias, ada perhatian terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala. jangan dianggap sepele Bapak. Masjid, apapun ikut andilnya kita di dalam perjuangan kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, jangan anggap sepele Bapak. Ini amalan yang luar biasa. Sampai-sampai Bapak, sampai-sampai disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lihatlah, tukang bersih-bersih masjid saja, tukang bersih-bersih dan tukang nyapu ngepel masjid, mereka adalah orang yang sangat mulia sekali. Disebutkan dalam sebuah hadis ini Bapak, anna imra'atan sauda, dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada perempuan yang berkulit hitam. Kanat taqumul masjid, yang kerjaannya kesehariannya hanya bersih-bersih masjid saja. Rasulullah itu syabdan, dan ada dua riwayat bahwa di sini dan di sini, yaitu seorang pemuda yang kerjaannya bersih-bersih masjid. Fataqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena dia yang suka bersih-bersih masjidnya, ya, nabawi pada waktu itu masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk masjid, orang itu tidak ada, perempuan hitam tadi tidak ada, atau seorang pemuda tadi. Maka Rasulullah SAW menanyakan, menanyakan kepada para sahabat. Faqalu, maka para sahabat mengatakan apa? Mata ya Rasulullah, orang yang tukang bersih-bersih masjid tadi wahai Rasulullah, itu sudah meninggal dunia, sudah mati Bapak. Maka lihatlah Bapak, lihatlah orang ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah itu marah begitu. Apala kuntum azantumuni? Kenapa kalian? Kenapa kalian tidak memberitahu kepadaku bahwasanya orang yang bertukang bersih-bersih masjid ini telah meninggal dunia? Kenapa kalian tidak memberitahu kepadaku? Fakaan namisal baru amruha, mungkin para sahabat tidak mengerti Bapak, menganggap orang itu adalah orang yang rendah, tukang bersih-bersih masjid saja, Rasulullah tidak usah dikasih tahu, ini orang biasa, tidak usah dikasih tahu. Ini para sahabat belum mengetahui Bapak. Tapi di sini Rasulullah SAW mencari, apalaku untuk azan tumun, kenapa kalian tidak memberitahu kepadaku bahwasanya orang yang suka bersih-bersih telah meninggal dunia? Rasulullah SAW berkata, di sini tidak mau ketinggalan, dullani ala kubriha, tunjukkan kepadaku di mana jenazah orang yang suka bersih-bersih masjid ini dikuburkan, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Rasulullah tidak mau ketinggalan Allah, karena ini orang yang sangat mulia sekali. Fadalluha, maka Rasulullah SAW tunjukkan kepada kuburannya. Fasallallahu alaihi, Rasulullah SAW menyelamatkan jenazah perempuan berkulit hitam ini tadi, atau seorang pemuda ini, mendoakannya Bapak. Dari hadis ini perhatikan Bapak, dikarenakan perempuan hitam ini dia memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala, dia agungkan rumah Allah Subhanahu wa taala, masalah kebersihan saja ada perhatian, itu Allah Subhanahu angkat derajat orang ini. Terus bagaimana dengan orang-orang yang mereka antusias, perhatian, mereka semangat meramaikan masjid dengan majelis-majelis Al-Quran, dengan majelis-majelis ilmu, dengan pengajian-pengajian, mereka semangat atau mereka yang antusias di dalam kemakmuran masjid, dalam masalah pembangunan. Tentunya ini nilainya lebih, Bapak. Bagaimana dengan takmirnya? Bagaimana dengan pengurus-pengurusnya? Mudah-mudahan, Bapak, dengan hadirnya kita di sini, meramaikan doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu bentuk wujud kita di dalam memakmurkan rumah Allah. Rumah Allah akan makmur dengan halaqah-halaqah semacam ini. Lihatlah, masjid-masjid yang di situ tidak ada pengajian-pengajian. Tidak ada dihidupkan majelis-majelis ilmu. Masjidnya sepi. Ya. Kadang sholat duhur, sholat asar itu tidak ada yang azan. Ada sholat isya maghrib dua orang, tiga orang. Karena bodoh, mereka jauh dari ilmu, tidak paham. Akan tetapi kalau masjid-masjid itu dihidupkan majelis-majelis ilmu, maka di situ, Pak, makmur, ya, masjid itu. Ini di antaranya, Bapak, keutamaan orang-orang yang memakmurkan masjid. Di samping tadi, orang itu pun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini tadi, bahwasanya orang-orang yang ada hatinya kecenderungan cinta sama masjid, mereka adalah orang-orang yang sangat mulia. Sampai perhatian masalah kebersihan saja, Bapak. Kebersihan. Terus bagaimana kalau orang perhatian yang lebih banyak lagi? Demikian juga, Bapak. Orang-orang yang semangat hatinya cinta dengan masjid, maka nanti di yaumil akhir dia akan mendapatkan naungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada waktu itu tidak ada yang bisa memberi pertolongan melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sering kita dengar, bahwa sada'atun yudhilluhumullahu fi dhillin yauma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang dimana tujuh golongan ini mereka akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat, yang pada waktu itu tidak ada perlindungan, tidak ada yang bisa menyelamatkan melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tujuh golongan ini, Bapak, adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya terkait cinta dengan masjid, rindu. Ketika sholat sudah selesai, dia sudah ingin hadir lagi sholat jamaah. Ini tanda-tanda orang yang cinta dengan masjid. Ketika majelis ilmu sudah selesai pulang, dia sudah ingin lagi, kapan bisa ngaji lagi, bisa berkumpul di masjid lagi, kapan ini? Senang, cinta. Maka kalau ada hati-hati kita, Bapak, ada perasaan semacam ini, hatinya senantiasa rindu dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini alamat kebaikan. Dengan kebaikan yang lahir di dunia, dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di yaumil akhir dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dahsyatnya ngerinya hari kiamat. Misalnya kita dengan Al-Quran yang kita baca itu juga akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Sebagaimana hadis yang kita baca, ikra Al-Qur'ana fa innahu yati yawmal qiyamah syafian li asami. Bacalah Al-Qur'an. Baca, Bapak, dibaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu akan datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat, memberikan pertolongan, menyelamatkan bagi para pembacanya. Dan dari Bapak, ayat di surat At-Taubah tadi, ayat 18, kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah tukang pel masjid, bersih-bersih masjid. Kemudian keutamaan orang yang memurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Ya, mereka mudah-mudahan memberikan semangat bagi kita semuanya untuk terus cinta kepada memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini memberikan semangat kepada kita semuanya. Untuk hari ini kita belajar teori, kita lanjutkan pelajaran kita, Bapak-bapak. Alhamdulillah. Ini masih lama, Bapak. Jadi kita lanjutkan halaman 4, halaman 30. Kita selesaikan insyaallah hari ini. Halaman 30 di situ tentang rukun tilawah. Sudah dua pekan saya membahas tentang yang pertama hari sesuai dari Usmani. Ya, saya sudah ngasih contoh yang sangat jelas sekali bagaimana ciri-ciri Al-Quran tulisan Utsman bin Affan yang dipakai di seluruh dunia. Ya. Ciri-cirinya apa, Pak? Mas Agus ingat ciri-cirinya apa? Al-Quran itu ciri-cirinya apa tulisannya? Pak Irianto cirinya apa? Yang di ayat apa? Ya, Al-Fatihah ayat 5. Ya. Sudah Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ada hamzahnya. Iya, di situ ada hamzahnya. Kalau ada hamzahnya berarti ini Al-Quran yang dipakai di seluruh dunia. Standar internasional, Pak. Dan jauh keutamanya, Pak. Apa itu? Perbedaannya sangat jauh sekali. Ya. Dan insya Allah Al-Quran ini sudah di toko-toko buku, misalnya di Magetan sudah banyak yang jual itu. Ini langsung dikirim dari Timur Tengah di Indonesia, sudah banyak sekali di toko-toko buku. Mungkin nggak bisa mendapatkan. Lihat saja surah Al-Fatihah ayat 5 di situ sudah selesai. Saya tidak paham, tidak bahas panjang lebar. Sudah dua pekan kita tidak lanjut perjalanan ini, tidak lanjut pelajaran. Saya sekarang lanjutkan pelajaran kita. Kemudian di antara rukun tilawah bacaan yang kedua adalah harus bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus pakai sanad. Tidak boleh kita belajar Al-Quran sendiri asal-asalan. Harus pakai sanad, sanad. Ya. Kita baca di sini sebagaimana perkataan Zaid bin Thabit, al-qira'atu sunnatun muttaba'ah. Bahwasanya bacaan Al-Quran itu adalah sunnah yang harus diikuti. Jadi tidak boleh seseorang asal-asalan, harus berguru langsung. Jadi ketinggian pula sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paman berada dalam sunnah itu kalau sanum, dan siapa yang berhenti kepada sunnahku maka bukanlah dari jalanku. Jadi harus pakai sanad. Ya, alhamdulillah ya, di sini kita sanad, ada sanad standar dunia, kelas internasional. Alhamdulillah, diakui di tengah dunia. Ustaz Abu Hazim, Hafizahullah Ta'ala, bahwa bisa melihat rentetan sanad di akhir kitab tamhid atau di akhir kitab tajwid. Rentetan sanad Rasulullah, rentetan silsilah guru-guru Ustaz Abu Hazim sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga kita selesaikan, Bapak, harus sesuai dengan bahasa Arab. Yang ketiga adalah harus sesuai dengan bahasa Arab. Ya. Seperti di sini buyut, ya. Nanti apa yang dibaca dengan buyut. Ya. Kemudian kata surah ada tiga bacaan Bapak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi Bapak nanti ketika Bapak pergi ke negara lain misalnya, melihat di situ kok bacaannya kok beda dari Indonesia, ya. Bapak jangan kaget. Kok beda dari yang di Indonesia? Iya Bapak-Bapak, itu imam atau negara tersebut dia pakai bacaan yang lain. Saya contohkan di sini kata sirat itu ada tiga bacaan. Ihdina siratal mustaqim. Sama-sama Bapak. Pakai sirat. Kemudian ada juga riwayat dari Allah Subhanahu wa taala pakai sin. Ya, berarti lisannya tidak datarkan saja Bapak, selesai. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian riwayat yang ketiga adalah dengan zain. Ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama. Seperti pengarang kitab ini Bapak, beliau menguasai 7 kiroah, menguasai kiroah sabah. Yang Al-Quran disitu ada 10 kiroah, Ustaz Abu Hazim baru belajar 7 kiroah, ya. Jadi masih 3 yang belum beliau pelajari, ya. Ada masing-masing satu Bapak, disitu ada 2 jalan, ya. Jadi ada 20 seni baca Al-Quran. Jadi nanti Bapak jangan kaget ketika ada imam yang baca dengan misalnya wadduhi walayli idha tabi ma wadduhaka rabbuka wa ma tuli. Paham Bapak ini? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pakai bacaan qiraah hamzah. Jangan kaget Bapak ya. Ini namanya main-main atau apa ini kok bacanya kayak gitu. Yang gitu Bapak. Dia pakai bacaan lain. Qul a'udzu bi rabbin nas. Sama sama Bapak. Qul a'udzu bi rabbin. Kalau ada yang baca dengan anis, jangan disalahkan juga Bapak. Ada di sana jalur, ya, kiroah ketika anli sini pakai e, dan jangan disalahkan Bapak. Alhamdulillah di Indonesia ini mulai dipelajari ilmu-ilmu kiroah. Kita sering mendengar masjid-masjid ketika sholat Jumat disedang merotal, tapi bacaannya kiroah, kiroah yang lain. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Jadi wa aqimus sholat bukan sholat tapi sholat. Jangan disalahkan, itu sahih dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar sendiri. Sudah. Jadi masyarakat mulai mengenal ini qiraah ini. Paham enggak di sini? Jadi di sini harus bahasa Arab. Tidak boleh bahasa Indonesia. Paham? Masyaallah. Paham itu? Soalnya, jadi nanti kalau ada yang di sini kok dia baca bacaan asing, Bapak jangan terburu-buru menyalahkan Pak Imam. Ya, mungkin dia maka bacaan lain. Begitu juga ketika Bapak ke negara lain, misalnya ke Libya atau kemana, kalau ada yang baca dengan wadduhai wallayli idha sanyi, jangan disalahkan. Dia pakai kiraah lain. Ini alhamdulillah kita sudah selesai Bapak, ya, tentang bab yang keempat. Insya Allah pada pekan yang akan datang kita masuk bab baru, yaitu bab 5. Insya Allah kita akan mulai praktek-praktek baca Al-Quran terus. Dan mungkin sama sih ada pertanyaan Bapak di sini. Jelas. Jadi kalau qiraah yang ada di Indonesia ini, ya, ini dari jalur Hafiz Al-Asim. Nanti ada Hafiz Al-Asim gitu Bapak. Ya, maksudnya apa sih? Seorang yang meriwayatkan, gitu. Katanya yang kira hafiz. Dan itu apa yang salah ya? Kita baca tanggutnya. Alhamdulillah.